Jadi wiritannya yang pertama la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la ilaha anta. Terus suwe-suwe diri kita hilang, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, gitu ya. Akhirnya yang ada cuma aku, dan akunya itu aku Allah, bukan lagi aku Ainun, karena Ainun itu pada dasarnya tidak ada. Itu sebuah proses kesadaran, bukan teologi, bukan aliran sesat. Terus kok gowo-gowo aku Allah lho, Rek? Lho kan Allah ini. Ilmu sosial atau sehari-hari? Kalau sehari-hari gampang. Ambil aja 4. Ada orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Misalnya jual bakmi, ngerti ya bakmi udah. Itu pun juga enggak menguasai-menguasai aman. Ada yang pertama, orang tahu sedikit tentang sedikit hal. Nomor 2, tahu sedikit tentang banyak hal. Bakmi yang ngerti, kacang yang ngerti, tapi sedikit-sedikit. Nomor 3, orang yang tahu banyak tentang sedikit hal. Jelas ya? Manusia fakultatif, menguasai bidang kedokteran tapi di bidang yang lain pokok. Kan gitu ya? Nah, ada manusia yang tahu banyak tentang banyak hal. Ini orang yang hebat tapi hidupnya paling berbahaya dan penuh tantangan. Orang-orang di luar Indonesia, di luar surga ini bumi ini, Jawa ini gini, kalau Timur Tengah itu tanah para nabi, kalau Jawa ini, Pulau Jawa ini tanah para dewa. Wali kan misalnya nabi, ini dewa kan gurung karuan. Itu. Nah, dewa ini siapa? Ya, Anda belajar dong Maya Inka, Anda belajar dong Yunani kuno, Anda belajar Mesir kuno, Anda belajar kepada manusia Atlantis, Anda belajar kepada manusia-manusia dalam dimensi-dimensi yang lain tadi. Anda buka web tertentu yang rahasia. Ada banyak bahan-bahan mengenai itu. Dan Anda, saya sedang mempelajari buku 3 abad yang lalu yang juga tidak pernah dibaca oleh siapapun. Dan itu juga sampai sekarang saya bingung dari mana saya dapat buku ini. Sedang diterjemahkan oleh seorang senior, diterjemahkan tuh dari huruf Arab, tulisan tangan, semuanya dibaca. Aku mau baca setengah halaman ini, diang-diang gitu ya. Saya sewa seorang senior, profesor yang sudah pensiun, yang ahli itu, terus untuk menerjemahkan kata-katanya, bukan maknanya. Jadi ini bunyinya apa itu dia coba tulis, dan itu baru dapat 1/10 dari seluruh buku itu. Saya sedang sibuk sama anak saya, sama Noe soal itu, dan Noe sangat berminat. Dan sampai hari ini, karena Noe juga mewarisi sejumlah buku, terus saya tambahi buku dari tempat saya di Loteng yang saya sampai hari ini tidak tahu dari mana saya dapat buku ini. Dan itu isinya buahlah dahsyatnya luar biasa. Itu saya anggap, ya saya anggap kalau tidak Israel, Israfil, Bosopola, itu sudah aja lagu sangel-angel. Pokoknya yang penting buku itu terjemahkan, sedang saya pelajari benar-benar, teman-teman sekalian. Untuk supaya kita mengerti siapa diri kita. Kalau tidak, kita tidak punya terbang. Karena kita tidak mengerti kita burung.